Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu fadli hilaq dzikr والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر باب keutamaan halaqah-halaqah zikir dan anjuran untuk senantiasa melaziminya, mengikutinya, dan larangan berpisah darinya tanpa ada udzur. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wa ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Dan sabarkanlah dirimu untuk senantiasa bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajha, ya, mereka melakukannya semata-mata menginginkan wajah Allah. Ini ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'adu aynaka anhum, jangan sampai dua matamu berpaling dari mereka karena ingin berpisah dari mereka, karena menginginkan zinatu dunia. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fa'amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yusabbira nafsahu ma'a ha'ula'il kaum al-fudala as-syurafa al-kurama. Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya untuk menyabarkan diri bersama orang-orang yang utama, yang mulia. Berkata rahimahullahu ta'ala, masuk ke dalam makna yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, kata beliau, min dhalika insyaallah al-ijtima' ala salatil fajri wa ala salatil asr. Masuk ke dalam makna yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, ya, berkumpul untuk melakukan sholat subuh berjamaah dan sholat asar dengan berjamaah. Karena sholat subuh itu bil ghadah, di pagi hari. Sholat asar di asyi, di sore hari. Sabdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebagian sudah kita baca, fafiha, dalam ayat ini ada faidah, al-amru bi suhbatil akhyari wa mujahadat nafs ala suhbatihim wa muharakatihim. Dalam ayat ini ada faedah perintah untuk berteman dengan orang-orang baik, untuk menjihadi diri, memaksa diri dalam berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka, wa in kanu fuqara, walaupun mereka orang-orang fakir. mereka orang baik, orang pilihan. Ya, maka dipaksa diri kita, dijihadi diri kita, mujahadah untuk senantiasa bersama mereka walaupun pukar. Kata beliau, fa'inna fi sohbatihim la fawaid ma la yusha, karena berteman dengan mereka, dekat dengan mereka, itu memiliki faedah yang tidak terhitung. Berkata rahimahullahu ta'ala, kata sahabat Rahman As'adi rahimahullahu ta'ala, wasabrul madhkur, sabar yang termasuk, yang termaktub jadi maksud dalam ayat ini, wasbir nafsak, huwas sabru ala ta'atillah, adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyabarkan diri untuk terus bersama orang-orang baik, orang senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah, itu adalah termasuk sabar ala ta'atillah. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, alladhi huwa a'la anwa'is sabar, yang mana sabar dalam ketaatan itu adalah jenis macam sabar yang paling tinggi. As-sabru thalath, sabar ada tiga, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdir. Yang paling tinggi adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fil ayati, dalam ayat ini juga ada faidah istihbab adzikir wa du'a wal ibadah tarafain nahar. Ya, dianjurkan untuk berzikir, berdoa, beribadah di dua ujung hari, di pagi dan sore. Lianna Allah madahahum bi fi'lih. Dalam ayat ini Allah memuji mereka yang berdoa di pagi sore. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ya, ketika Allah memuji berarti Allah mencintainya. Pada sini menunjukkan dianjurkan untuk berzikir, berdoa, ya, beribadah di pagi sore. Ba'da subuh, ba'da al-'ashr. Ya, selain membaca zikir pagi sore juga yang lainnya, tilawatul Quran dan zikir-zikir yang lain. Sunnahkan zikir dan doa di ibadah lainnya di tarafain nahar, di dua ujung hari, di pagi dan sore hari. Itu yang disebutkan. Nah, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu hadis yang panjang tentang keutamaan hilaqul zikir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala an inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat, yatufuna fit turuq, yang mereka berkeliling di jalan, yaltamisuna ahla dzikir, mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wajal, ketika mereka menemukan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanadau, mereka pun saling memanggil. Tanadau, saling memanggil. Halummu ila hajatikum, kemarilah, iya, untuk menunaikan hajat kalian. Fayahuffunahum biajinatihim ilas samai dunia, maka mereka pun berkumpul, iya, meliputi majlis dikit tersebut dengan sayap-sayap mereka, hingga akhirnya karena banyaknya mereka, ia sampai ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alam. Di hadis yang lain, mungkin juga nanti di rapat berikutnya. Jadi setelah itu mereka kemudian berpisah, naik ke atas. Maka Allah pun bertanya kepada mereka, wa huwa 'alam, dan Allah Maha tahu dengan apa yang ditanyakan. Ma yaqulu 'ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Qala, kata malaikat, yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya, mereka bertasbih, mengucapkan subhanallah, mensucikan engkau, bertakbir, yukabbirunaka, Allahu akbar, wa yahmadunaka, bertahmid, wa yumajjidunaka. Fa yaqulu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'awni, apakah mereka pernah melihatku? Fayaquluna la wallahi ma ra'auk. Kata malaikat, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau. Karena akidah sunnah wal jamaah, tidak ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Wa yaqulu, maka Allah berfirman, kaifa law arauni, ya, bagaimana lagi kalau mereka melihat aku? Mereka tidak melihat aja, belum melihat sudah ya bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertamjid. Qala yaqulun, kata malaikat, law rauka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda ka tamjidan wa akthara ka tasbihan. Kata para malaikat, kalau seandainya mereka melihat engkau ya Allah, mereka akan lebih semangat dalam beribadah. Ya, lebih akan lebih banyak mereka memuliakan engkau dan bertasbih kepada engkau. Wa yaqulu, maka berfirman, "Fama yas'alun?" Apa yang mereka minta? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang diminta mereka. Qala yaqulun, mereka malaikat, mereka berkata, yas'alunaka jannah, mereka memintamu surga. Ini yang menunjukkan batilnya akidah sufiyah yang menyatakan tidak boleh minta surga. Ya, dalam hadis ini mereka orang-orang baik yang Allah puji minta surga. Qala yaqulu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ra'awha, apakah mereka pernah melihat surga? Qala, kata yaqulun, para malaikat berkata, la wallahi ya rab ma ra'awha. Tidak ya Allah, wahai Rabbku, mereka belum melihatnya. Qala yaqulu, fa kaifa la ra'awha, bagaimana, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya mereka pernah melihat surga? Qala yaqulun, maka malaikat berkata, law annahum ra'awha, kalau seandainya mereka pernah melihat surga, mereka melihat surga, kanu ashadda 'alaihi hirsan, niscaya mereka adalah akan lebih semangat untuk mendapatkannya, untuk beramal dapat surga. Wa ashadda laha talaban, niscaya mereka akan lebih semangat dalam meminta iya surga. Wa adama fiha raghbah, akan semakin besar ya keinginan mereka untuk masuk surga. Ya, tidak diingkari minta surga. Sekali lagi menunjukkan batilnya akidah sufiyah. Qala fa bima yata'awadzun, dari apa mereka minta perlindungan? Qala yaqulun yata'awadzuna minan nar, mereka berlindung, minta perlindungan dari neraka. Qala fa yaqulu wa hal ra'aha, apakah mereka pernah melihatnya? Qala yaqulun, mereka berkata, la wallahi ma ra'aha, demi Allah mereka belum melihatnya. Fa yaqul, maka Allah berfirman, kaifa law ra'aha, bagaimana lagi kalau mereka pernah melihatnya? Qala yaqulu, maka malaikat menyatakan, law ra'aha, kalau seandainya mereka melihat, pernah melihat surga neraka, kanu asyadda min firarat. Nisa mereka akan lebih-lebih lagi berupaya untuk lari menyelamatkan diri dari neraka. Wa asyadda laha makhafatan, akan lebih-lebih takut dari neraka. Apa ini neraka ya? Akan lebih berupaya lari dari neraka, lebih takut dari neraka kalau melihat. Nah, qala fa yaqul, maka berfirman, "Wa ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kepada kalian, ya para malaikat, kepada para malaikat, sungguh aku telah ampuni mereka. Nah, ini syahid yang sedang ingin dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yaqulu malakun minal malaikah, maka satu malaikat berkata. Kata satu di atas malaikat berkata, "Fihim fulanun laisa minhum. Innama jaa'a li hajatin." Ada di antara mereka si fulan bukan termasuk mereka. Tapi dia itu datang ke tempat mereka karena satu hajat. Kebetulan berkumpul bersama orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Ya, itu untuk satu hajat, bukan termasuk orang-orang yang ahlu zikir. Qala, maka Allah berfirman, "Humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum," muttafaqun alaih. Ini syahidnya. Mereka-mereka itu, orang-orang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan celaka bersama mereka, teman-teman duduk mereka. Ya, walaupun datang sekedar hajat, ketika bersama mereka maka mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka mendapat kebaikan. Humul kaum, dalam satu riwayat ini, humul julasa la yasqa bihim jadi suhum, muttafaqun alaih. Wa bi riwayat li muslimin, itu dalam Bukhari Muslim. Sekali lagi, yang terpenting dalam akidah di antara ini bantahan sangat jelas kepada sufi ya. Yang menyatakan tidak boleh seorang itu ibadah marah surga takut neraka. Padahal di sini bagaimana mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala meminta surga, minta perlindungan dari neraka, ternyata Allah ampuni mereka. Nah, dan mereka adalah orang-orang baik yang tidak akan merugi orang-orang yang bermajlis dengan mereka, orang salehin. Wa bi riwayat li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang senantiasa berjalan. Fudala, malaikat-malaikat yang utama, yatatabba'una majalis zikir, mencari-cari majlis-majlis zikir. Ya, termasuk majlis zikir tentunya adalah majalis ilmi, majlis-majlis ilmu. Sehingga Asy bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini, kata Asy bin Baz rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan, "Yambagi lil mu'min an yahrisa ala halaqatil ilmi wa halaqatil dzikr." Ya, seyogyanya seorang mukmin untuk bersemangat untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu, halaqah dzikir. Para malaikat ini mencari-cari majlis-majlis dzikir yang di situ, ya, mereka berzikir kepada Allah, membaca Quran, mengkaji ilmu dan yang lain. Faida wajadu majlisan fihi dzikrun. Apabila mereka mendapati satu majlis di situ disebutkan nama Allah, qa'adu ma'ahum, mereka pun duduk bersama mereka. Wa haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnatihim. Sebagian mereka Iya, menutupi sebagian yang lain dengan sayap-sayapnya. Ya, di baku tumpuk yang satu di atas yang lainnya. Hatta yamlau ma bainahum wa bainas sama dunia, sehingga memenuhi antara tempat dikir tadi dengan langit dunia. Karena satu di atas yang lainnya, menutupi dengan sayapnya. Faida tafarraqu, ketika telah selesai bubar, araju wa sa'idu ila sama, mereka pun naik ke atas. Fa yas'aluhumullahu wa huwa alamu, maka Allah pun bertanya kepada mereka dan Allah Maha tahu dengan apa yang tanyanya. Min aina jitum, dari mana kalian datang? Fayaqulun, mereka berkata, ji'na min indi ibadika laka fil ard, kami datang dari hamba-hambamu di bumi. Yusabbihunaka yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Wa ma yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Tentunya Allah Maha tahu dengan apa yang ditanyakan olehnya. Qalu yas'alunaka jannatak, mereka minta surgamu. Qala wal ra'u jannati, apa mereka pernah melihat surgaku? Qalu la ayy rabbi. Qala fa kayfa la ra'u jannati. Qalu wa yastajirunaka, kata malaikat, mereka pun minta perlindungan kepada engkau. Qala wa mimma yastajiruni, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya rab, mereka minta perlindungan kepada engkau dari nerakamu. Qala wa ra'au nari, apa mereka pernah melihat nerakaku? Qalu la, kata para malaikat, tidak, belum pernah. Qala fa kayfa law ra'au nari. Qalu, kata malaikat, wa astaghfirunak, mereka minta ampun kepada engkau. Fayaqulu qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka. Wa ataituhum ma sa'alu wa ajartu mimma istajaru, aku ampuni mereka, aku beri kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan kepadaku. Qala fayaqulun, ini syahidnya, ini syahid dalam bab. Rabbi wa ya rabbku, fihim fulanun abdun khatta'un, di tengah-tengah mereka ada seorang hamba yang banyak kesalahannya. Innama marra fajal sama'ahum, dia hanya sedar lewat kemudian duduk bersama mereka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, walahu ghafartu, aku pun ampuni dia. Humul qaum la yashqa bihim jadi suhum, dan mereka-mereka itu orang-orang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang baik, orang saleh yang senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, adalah kaum yang la yashqa bihim jadi suhum, yang akan tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah celaka orang-orang yang bermajlis bersama mereka. Berkata Ibn Baz rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, hada fihi fadlun azimun, ya fadlun azimun li hilaqi dzikr wa julus di sama'i Al-Quran wa mudhaqaratil Quran. Di sini keutamaan besar duduk berzikir, duduk untuk mendengarkan Al-Quranul Karim, duduk untuk mudhaqarah Al-Quranul Karim, ya duduk di masjid dan yang lain-lainnya, ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah hadis ini tentunya jelas menunjukkan keutamaan majelis zikir. Tadi ada majelis zikir adalah majelis ilmi, hadis yang ke-36 dalam Arba'in Nawawiyah kita hafal. Qad istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat yamusakinah seterusnya. Majlis ini situ bacakan Quran, bacakan ilmu. Yang kedua, dari hadis ini menunjukkan hirsu al-malaikah ada sama dzikir. Semangatnya malaikat untuk mendengar dzikir, untuk menghadiri majelis dzikir. Dan yang terakhir di antara faedah di sini, anna ahamma ma tusghalu bihi hatul ibad. Ya, perkara yang terpenting yang disibukkan dengannya kehidupan seorang hamba adalah mengamalkan apa yang yukarribuhum ilallah. Dia sibukkan hidupnya untuk mengamalkan apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan meminta surganya dan menjauhkan diri dari apa yang akan menyebabkan terjatuh dalam neraka. Sehingga tadi hamba-hamba yang baik ini mintanya surga, ya, dan minta perlindungan dari neraka. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.